spesial buat kukur. Ayo coba kukur tenangkan tangannya semuanya saudaraku. Setiamu kui mongkiasan, tresnamu saiki wes ilang. Ning dalan anyar kowe karo sapa, aku ngerti dewe ning ngarepe mondo. SNP Indonesia goyang bareng-bareng yang di belakang yuk.